بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده جل وعلا ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم من النار. إخواني في الدين أعزكم الله بارك الله فيكم. الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita kembali dipertemukan di dalam telekonferensi dari pembahasan muhadarah dari Fadilatul Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Sa'id Ruslan hafizahullah dalam pembahasan Al-Qiyamul Insaniyah fi Suratil Hujurat, nilai-nilai kemanusiaan yang terdapat dalam surah Al-Hujurat. Kita masuk pada pembahasan berikutnya yang disebutkan oleh penulis. Qala hafizahullah at-tahdhiru min su'iz dhanni wat-tajassusi wal-ghibah. Peringatan dari su'idzon, prasangka yang jelek, kecurigaan. Wattajassus, tajassus adalah mencari-cari kesalahan. Wal-ghibah, alal muslimi ayyuqaddima husna dhanni bi akhihi al-muslim. Wajib bagi kaum muslimin untuk senantiasa berprasangka baik kepada saudaranya yang muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini dalam lanjutan ayat dalam surah Al-Hujurat, yaitu pada ayat yang ke-11 atau ayat yang ke-12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh واتقوا الله إن الله تواب الرحيم. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, kecurigaan. Karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjing satu sama lain, atau menggibah, melakukan perkara ghibah. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Naam. Ikhwani fillah na'azzakumullah. Kalau kita ingin melihat ayat yang mulia ini, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tiga rangkaian dosa dalam ayat atau di dalam satu ayat ini. Ada tiga rangkaian dosa, yaitu su'udzan. Yang pertama adalah su'udzan, buruk sangka tanpa dasar. Yang kedua adalah tajassus, berusaha mencari-cari keburukan orang lain. Dan yang ketiga adalah ghibah, menggunjingkan orang lain. Ya. Orang yang memiliki sifat suka berburuk sangka kepada orang lain tanpa dasar, maka dia akan berusaha mencari-cari kesalahan dan keburukan saudaranya tersebut untuk mengecek dan membuktikan prasangkanya. Inilah yang disebut dengan tajassus. Jadi awalnya apa? Awalnya adalah prasangka yang jelek. Nah, itu awalnya. Awalnya adalah prasangka yang jelek. Kemudian dia berusaha untuk mencari-cari kesalahan dan keburukan saudaranya. Inilah tajassus. Ya. Yeah. Itu urutannya ya. Urutannya. Yang kedua, tajassus. Sedangkan tajassus itu sendiri adalah pintu awal menuju dosa berikutnya. Apa itu? Itulah ghibah. Karena orang tersebut berusaha untuk menampakkan aib dan keburukan saudaranya yang berhasil dia cari-cari. Meskipun dia berhasil mendapatkan dengan susah payah. Nah. Oleh karena itu disebutkan oleh Al-Qasim rahimahullah ta'ala di dalam Mahasin At-Ta'wil, ketika buah dari su'udzan adalah tajassus, mencari-cari kesalahan, hati seseorang tidak akan merasa puas dengan hanya bersu'udzan kepada saudaranya. Maka dia akan mencari bukti-bukti, akan mencari aib bukti, sebagai bukti, ya, mencari aib saudaranya tersebut. Kemudian akan sibuk dengan tajassus. Inilah tajassus. Allah Ta'ala menyebutkan larangan tajassus setelah su'udzan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala tajassasu. Nah. Awalnya disebutkan kan? Apa? Ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Inna ba'dadh-dhanni ithmun. Wala tajassasu. Yang kedua berikutnya itu kenapa? Wala tajassasu. Dan jangan mencari-cari keburukan orang lain. Nah. Mencari-cari keburukan orang lain. Sekali lagi, barakallahu fikum. Renungkanlah ketika su'udzan tersebut diiringi dengan dua dosa besar lainnya. Yaitu tajassus dan ghibah. Karena ketika seseorang sudah berburuk sangka kepada saudaranya, dia akan melakukan tajassus. Yaitu dia mencari-cari bukti, aib, dan keburukan saudaranya tersebut untuk membuktikan prasangkanya. Nah, ketika dia telah menemukannya, maka dia akan bersemangat untuk melakukan ghibah. Alias menyebabkan keburukan saudaranya tersebut. Inilah urutan yang disebutkan di dalam ayat tersebut. Nah, kita lihat penjelasan dari penulis hafizahullah ta'ala, dan ini beliau nukil dari tafsir Karim Ar-Rahman Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'id rahimahullah. Di dalam tafsir beliau, nah, beliau menukilkan, Naha ta'ala an kathir min adh-dhanni as-su' min adh-dhanni as-su'i bil mu'minin. Di dalam ayat ini الله عز وجل melarang banyak dari prasangka terhadap kaum mukminin. Inna ba'da dhanni ismun. Karena sebagian dari prasangka adalah dosa. Wa dhalika tadhanni al-khali min al-haqiqati wal qarina. Karena sebagian dari prasangka adalah dosa. Sebagian dari prasangka adalah dosa. Seperti sangkaan yang kosong dari hakikat dan qarina. وَقَضَنِّ السَّوْءِ الَّذِي يَقْتَرِنُ بِهِ كَثِيرٌ مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ الْمُحَرَّمَةِ. Bersangka buruk. Ini bersangka buruk. ظَنُّ السَّوْءِ. Yang diiringi dengan ucapan dan perbuatan yang diharamkan. Yang diiringi dengan ucapan dan perbuatan yang diharamkan. فَإِنَّ بَقَاعُ ظَنِّ السَّوْءِ بِالْقَلْبِ لا يقتصر صاحبه على مجرد ذلك. Karena bersangka buruk di hati itu tidak sebatas sampai di situ. Bahkan terus menjalar sehingga ia mengatakan kata-kata yang tidak patut. Hatta yakula mala yang bagi. Bal la yazalu bihi hatta yakula mala yang bagi. Ya. Yeah. Sampai apa? Dia melakukan perbuatan yang tidak layak dilakukan. Wa yaf'alu ma la yanbaghi. Wa yaf'alu ma la yanbaghi. Nah. Jadi dia melakukan perbuatan yang tidak layak dilakukan. Wa fi dhalika aidan isa'atu dhanni bil muslim wa baghdahu وعداوته المعمور بخلافها منه. Di samping juga, sebagai sikap su'udzon terhadap seorang muslim, membencinya dan memusuhinya, padahal yang diperintahkan adalah kebalikannya, yaitu apa? Hah? Kebalikannya adalah berhusnudzon, dengan kata berprasangka baik kepada saudaranya sesama muslim. Coba kita perhatikan dari perkataan Syekh Abdul Rahman bin Nasr Sa'di rahimahullah yang dinukil oleh penulis hafizahullah, fa inna baqa'a dhanni sa'd al-qalbi la yaqtasiru sahibuhu 'ala mujarrad dhalik bal la yazalu bihi hatta yaqula ma la yanbaghi wa yaf'alu ma la yanbaghi. Coba perhatikan, sesungguhnya adanya su'udzon, buruk sangka dalam hati tidak akan menyebabkan pelakunya tersebut akan berhenti di situ saja. Akan tetapi buruk sangka tersebut akan terus menerus ada sampai pelakunya tersebut berkata dan berbuat yang tidak sepatutnya. Maksudnya berbuat yang tidak sepatutnya adalah dengan melakukan tajassus. Ini dia. Berbuat yang tidak sepatutnya. Melakukan tajassus, mencari-cari kesalahan orang lain. Awalnya dia su'udzon, berprasangka jelek. Kemudian berupaya untuk mencari-cari untuk membenarkan prasangkanya tersebut. Cari-cari kesalahan. Sedangkan maksud dari berkata yang tidak sepatutnya adalah dengan melakukan ghibah. Ini akhir. Ya, dari apa yang dia lakukan. Setelah dia su'udzon, kemudian berupaya untuk tajassus, setelah itu apa? Berkata yang tidak sepatutnya, yaitu apa? Dengan melakukan perkara ghibah. Maka hal ini barakallahu fikum menjelaskan rahasia kerasnya syariat di dalam melarang salah satu akhlak yang buruk ini. Nah, sekaligus disebutkan dalam satu ayat, ya, yaitu yang pertama adalah su'udzon, buruk sangka kepada saudara sesama muslim, kemudian setelah itu tajassus, kemudian setelahnya itu yang paling berat dan yang paling berbahaya adalah melakukan ghibah. Ya, melakukan perkara riba. Nah, kita lanjutkan. Wala tajassasu. Dan janganlah tajassus. Janganlah kalian tajassus. Mencari-cari kesalahan. Ay لا تفتشوا عن عورات المسلمين ولا تتبعوها ودعوا المسلم على حاله واستعملوا التغافل عن زلاته التي إذا فتشت ظاهر منها ما لا ينبغي. طيب ولا تجسسوا, itu janganlah kalian tajassus, mencari-cari kesalahan. Ay la tufattishu an auratil muslimin, yani jangan kalian mencari-cari kejelekan atau cacat, kesalahan-kesalahan kaum muslimin. Wala tattabi'uha, dan jangan kalian mengikutinya. Nah, maksudnya apa? Yakni biarkanlah kaum muslimin dengan keadaannya. Ya. Wada'ul muslima ala halihi, biarkanlah kaum muslimin dengan keadaannya. Dan gunakanlah sikap merasa lengah terhadapnya. Di mana jika dikaji, malah akan semakin menambahkan perkara yang tidak patut. Idza fattasta dhahara minha ma la yanbaghi. Kalau semakin ditajassus, dicari-cari kesalahan orang, maka akan semakin nampakkan sesuatu yang tidak pantas. Ya, yeah. Sesuatu yang tidak pantas, sehingga tidak diperbolehkan untuk seorang tajassus. Nah, tajassus mencari-cari kesalahan orang lain. Kemudian berikutnya, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Wa qala ta'ala, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan janganlah kalian menggibah antara satu, ya, di antara kalian. Wal ghibatu kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzikruka akhaka bima yakrah. Makna ghibah, kesempurnaan dari hadis ini disebutkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Atadruna mal ghibah?" Tahukah kalian apa yang dinamakan dengan ghibah? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Maka para sahabat berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala dzikruka akhaka bima yakrah. Beliau bersabda, yaitu engkau menyebut sesuatu tentang saudaramu yang tidak disukainya. Bima yakrah, ini definisi ghibah. Dzikruka akhaka bima yakrah. Jadi engkau menceritakan tentang saudaramu sesuatu yang dia tidak senangi. Sesuatu yang dia tidak senang. Nah, kemudian ditanyakan kepada Rasulullah, "Afaraita in kana fi akhi ma aqulu?" Bagaimana pendapatmu kalau apa yang saya katakan memang kenyataannya ada padanya? Qala in kana fihi ma taqulu faqad iktabtahu wa in lam yakun fihi faqad bahattah. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, jika memang apa yang engkau katakan ada padanya, berarti engkau telah menggibahinya. Itulah ghibah. Dikrok ahok bima yakrah, yang dia tidak senangi. Memang ada pada dia, tapi ketika engkau menceritakannya, dia tidak senang. Itulah ghibah. Dan jika ternyata apa yang engkau ucapkan tidak ada padanya, berarti engkau telah berdusta tentangnya. Nah, inilah perkara ghibah. Iya. Kemudian di sini penulis hafizahullah menyebutkan tafsir dari Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Sa'id rahimahullah, "Tsumma dzakara ta'ala mathalan munassiran 'anil ghibati. Faqala jalla wa 'ala ayyuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh." Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perumpamaan untuk menjelaskan seorang dari ghibah. Yakni sebagaimana kamu tidak suka dan merasa jijik memakan bangkai saudaramu yang sudah mati, maka seperti itulah seharusnya sikap kamu terhadap ghibah menggunjing saudaramu. Ya. Fasabbaha asla lahmihi maitan wa huwa makruhun linnufuti ghayatul karahat. Ya. Ayat ini menunjukkan ancaman yang keras terhadap ghibah. Sampai-sampai diperumpamakan apa? Seperti seorang yang memakan bangkai saudaranya sendiri. Wa huwa makruh linnufus. Ini tidak disenangi oleh jiwa. Sampai pada puncak. Ya, dia tidak senang. Ghayatul karaha. Benar-benar dia tidak senang. Bayangkan. Nah. Sudah dalam keadaan bangkai. Ibaratnya dia memakan bangkai saudaranya. Ya. Syabbahu bi'tiyabihi. Maka sampai-sampai di sini diibaratkan ya, demikianlah orang yang menggibahi saudaranya seperti ibaratnya dia memakan bangkai saudaranya tersebut. Nah. Wa kama annakum takrahuna aqlal lahmi wa khususan idza kana maitan. Ya. Wa qadi harruh. Maka sebagaimana engkau tidak menyenangi, tidak senang, ya, gigi, ya, untuk memakan daging saudaramu, wa khususan idza kana maitan, apalagi kalau dia sudah mati, lebih-lebih lagi, engkau tidak senang. Fakadzalika faltaqrahu ghibatahu wa akla lahmi hayyan, maka demikian pula, engkau tidak akan senang menggibah saudaramu, yakni engkau memakan dagingnya dalam keadaan hidup. Ya, sehingga diumpamakan orang yang menggibah saudaranya, ibaratnya dia telah memakan bangkai saudaranya sendiri. Nah, sehingga ini termasuk dari apa namanya perkara yang tidak diinginkan oleh manusia. Kemudian, wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha merahmat. Maha menyayangi. At-tawwab. At-tawwab yakni dia mengizinkan, dia yang mengizinkan taubat hambanya. Alladhi ya'zanu bi taubati 'abdihi. Dia yang mengizinkan taubat hambanya. Fayuwaffiquhu laha. Lalu dia memberinya taufik kepadanya. Tsumma yatubu 'alaihi bi qabuli taubatihi. Kemudian menerima taubatnya. Ya. Yeah. Rahimun bi'ibadihi, yang Maha penyayang kepada hamba-hambanya. Haitsu da'ahum ila ma yanfa'uhum wa qabila minhum at-taubata, di mana dia mengajak mereka kepada sesuatu yang bermanfaat bagi mereka dan menerima taubat mereka. Wa fi hadhihi al-ayah, dan dalam ayat yang mulia ini, ya, di dalam ayat ini dalilun ala at-tahdzir asy-syadid min al-ghibati wa annaha min al-kabair li anna Allah shabbaha bi akli lahm al-mayt wa dhalika min al-kabair. Di dalam ayat ini terdapat dalil yang menjelaskan ya tentang peringatan yang keras dari perkara ghibah, karena sungguhnya perkara ghibah ini termasuk dari dosa besar, karena di sini Allah Subhanahu wa taala menyamakan sama dengan apa? Dia memakan daging saudaranya yang sudah mati, yang sudah bangkai. Wadzalika minal kabair, dan hal tersebut termasuk dari al-kabair. Nah. Termasuk dari al-kabair. Di dalam beberapa hadis yang lebih menekankan bahwa ghibah ini adalah perkara yang haram, baik sedikit maupun banyak. Jadi baik sedikit maupun banyak, apalagi banyak, ya. Dalam Sunan Abu Daud dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya ia berkata, wahai Rasulullah, cukuplah Sofia itu begini dan begitu. Berkata salah satu perawi yang dimaksud Aisyah, bahwa Sofia itu pendek badannya. Sofia itu pendek badannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri لمزته لمزته. Sungguh engkau telah mengucapkan satu kata, satu kalimat yang seandainya dicelupkan ke dalam air, air laut, niscaya akan merubah warnanya. Niscaya akan merubah warnanya. Juga di dalam hadis yang lain, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dima'akum wa amwalakum 'alaikum haramun." Kahurmati yaumikum hada, fi syahrikum hada, fi baladikum hada. Sesungguhnya darah dan harta kalian diharamkan atas kalian. Seperti kehormatan kalian ini di bulan kalian ini. Dan di negeri kalian ini, di negeri Mekah. Seperti kehormatan kalian, ini diharamkan. Darah dan harta kalian, seperti kehormatan di hari kalian ini. Pada hari Arafah, di hari Jumat, di bulan kalian, di bulan Zulhijjah, dan di negeri kalian di situ, di negeri Mekah. Ya. Nah, menunjukkan kehormatan seorang muslim itu adalah perkara yang dimuliakan. Ya. Di dalam hadis Sunan Abu Dawud dari sahabat Anas bin Malik, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma urija bi marartu bi qaumin lahum adharun min nuhasin yakhmushuna wujuhahum wa sudurahum faqultu man haula'i ya Jibril? Qala haula'i alladhina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim." Ketika saya sedang dimi'rajkan, saya melewati satu kaum yang memiliki kuku-kuku dari tembaga yang sedang mencakar-cakar wajah dan dada mereka. Maka saya berkata, siapakah mereka wahai Jibril? Jibril alaihissalam mengatakan, mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia dan mencela kehormatannya. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Ya. Dan gitu itu diharamkan secara ijma'. Tidak dikecualikan darinya, kecuali apa yang telah pasti kemaslahatannya, sebagaimana dalam ilmu ajar wa ta'dil. Ya, karena dikecualikan dalam ilmu ajar wa ta'dil, kritikan dan pujian terhadap para perawi hadis. Ya, dan nasihat seperti sabda Rasulullah SAW ketika seorang lelaki fajir, yang jahat meminta izin kepada Nabi. Ya, sampai Nabi mengatakan, kalian izinkan untuknya sejelek-jelek saudara dalam keluarga. Dalam sabda beliau SAW kepada Fatimah binti Qais radhiyallahu anha ketika Muawiyah dan Abu Jahal meminangnya. Beliau menyebutkan adapun Muawiyah dia itu fakir, dia itu miskin. Sedangkan Abu Jahal dia tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Jadi dia suka memukul dia. Demikian juga lah hal yang semisal dengannya. Sedangkan selebihnya dia haramkan dengan sangat. Nah. Apalagi kalau yang dia gibahi itu adalah para ulama tentunya. Maka dosanya lebih besar lagi daripada kaum muslimin secara umum. Karena luhumul ulama masmumah. Daging para ulama itu beracun. Ya. Walaupun ini bukanlah hadis dari Nabi SAW. Namun kalimat ini disampaikan oleh Ibnu Asyakir untuk membela Imam Al-Hasan Al-Asy'ari. Abu Al-Hasan Al-Asy'ari. Sekaligus memberikan nasihat kepada umat Islam agar menghormati ulama dan tidak mencela dan menggibahinya. Karena gibah ini perkara yang menjijikkan. Salah satu dari dosa besar. Ya. Sampai sebagaimana kita sebutkan ya, dalam ayat yang memperumpamakan apa? Bagaikan dia memakan bangkai saudaranya sendiri. Sehingga bila menggibahi sesama muslim hanya seperti memakan daging busuk yang mengandung kuman penyakit, maka menggibahi ulama rabbani dengan membicarakan aib dan kekurangannya, itu diistilahkan dengan memakan daging yang beracun. Ya. Racun itu adalah penjagaan Allah kepada para kekasihnya. Ulama, pewaris para nabi. Dan ancaman musibah seperti memakan racun bagi yang melanggar penjagaan tersebut. Karena itu hati-hati merendahkan mereka dari kalangan para ulama. Apalagi sampai menghina dan menggibahi atau merendahkan kehormatan mereka. Naam. Al-Hafidz bin Asakir dalam At-Tabiyin, dalam Tabiyin Kadib Al-Muftari, beliau mengatakan, wa'alam ya akhi anna luhumal ulama'i masmumatun wa'adatullahi fi hati astaril muntaqifihim ma'lumatun li'anna al-waqi'ata fihim bima hum minhu bara'un amruhu azim wa tanawulu li'a'radihim bizzuri wal-iftirai marta'un wakhim wal-ikhtilafu ala min iqtirahu hullahu minhum lina'shil ilmi khulqun damin. Ketahuilah wahai saudaraku, sesungguhnya daging para ulama itu beracun. Di mengundingnya adalah dosa besar. Ya. Itu beracun. Dan kebiasaan Allah dalam menyingkap kedok para pencela mereka, para ulama, telah diketahui bersama. Karena mencela mereka dengan sesuatu yang tidak ada pada mereka merupakan petaka yang besar. Dan melecehkan kehormatan mereka dengan cara dusta dan mengada-ada merupakan kebiasaan buruk. Dan menentang mereka yang telah Allah pilih untuk menebarkan ilmu merupakan perangai yang tercela. Nah, maka ghibah ini merendahkan para ulama. Sehingga lebih berbahaya menggibahi para ulama daripada kaum muslimin secara umum. Orang-orang awam secara umum, ya. Karena tentu sama saja dia merendahkan syariat dan ilmu yang mereka pelajari. Sehingga pada akhirnya adalah masyarakat kaum muslimin itu tidak mau lagi mendengarkan tausiah dan ilmu yang disampaikan oleh para ulama tersebut. Nah, sehingga ini merupakan perkara yang harus diperhatikan. Karena ulama, al-ulama warasatul anbiya. Sungguhnya para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Ya. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi itu tidaklah mewariskan dinar dan dirham. Inna mawarathal ilm. Sesungguhnya mereka wariskan adalah ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihawdin wafir. Maka siapa yang mengambilnya, maka sungguh dia telah mengambil bahagia yang sangat baik. Dan itulah ilmu yang diwarisi oleh para ulama. Nah. Sehingga karena mereka para ulama adalah pewarisnya para nabi, hendaknya kita berusaha untuk melapangkan dada dan melihara diri dari menghina dan menggunjing mereka, merendahkan mereka. Nah, karena mereka adalah orang-orang yang mengemban dakwah ini, yang mengajarkan kaum muslimin tentang ilmu agama, ya, sehingga memuliakan mereka berarti memuliakan syariat yang mereka bawa. Terkait tentang ghibah, sebagaimana yang telah disebutkan bahwa ghibah termasuk dari dosa yang besar. Ghibah adalah dosa yang besar. Namun, ikhwan fillah azzakumullah, ada bentuk-bentuk yang dikecualikan dari ghibah. Artinya ketika dia melakukan perbuatan tersebut, bukanlah termasuk dari ghibah. Dan ini disebutkan oleh seorang penyair, sebagaimana yang disebutkan dalam Subulus Salam, ya, disebutkan, az-zammu laysa bi-ghibatin fi sittatin, متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسق ومستفد ومن طلب الإعانة بإزالة منكر. Celaan yang bukan termasuk ghibah pada enam hal. Orang yang dizalimi, yang memperkenalkan dan mentahdir, celaan terhadap orang yang menampakkan kefasikannya, dan orang yang meminta fatwa, serta orang yang meminta pertolongan untuk melenyapkan kemungkaran. Untuk melenyapkan kemungkaran. Yeah. Terkait tentang bagaimana seorang bertobat dari ghibah, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Al-Wabil Thayyib menyebutkan bahwa diceritakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kafarah tebusan perbuatan ghibah adalah dengan memohonkan ampunan kepada Allah untuk yang digibahi. Apakah dengan mengatakan Allahumma ghfir lana wa lahu, ya Allah ampunilah kami dan dia. Ini disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam Ad-Da'awat Al-Kabir. Ya, namun dia mengatakan bahwa dalam syaratnya ada kelemahan. Dan ada dua pendapat di kalangan ulama dalam masalah ini. Keduanya meriwayatkan riwayat dari Imam Ahmad, yaitu apakah sudah mencukupi bertobat dari perbuatan ghibah hanya dengan memohonkan ampunan untuk orang yang dia ghibahi, ataukah harus menerangkannya dan meminta dihalalkan? Yang benar bahwasanya tidak perlu menerangkannya. Akan tetapi cukup baginya memohonkan ampunan serta menyebutkan kebaikan-kebaikan yang ada padanya di tempat-tempat di mana dia telah membicarakan orang tersebut. Di mana dia pernah menggibahinya, maka dia menutupinya dengan menceritakan kebaikan-kebaikannya, mendoakannya, orang yang dia pernah gibahi. Pendapat inilah yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan yang lainnya. Ya. Adapun ada orang-orang yang mengharuskan untuk menerangkannya, mereka menganggap bahwa ghibah itu seperti hak-hak harta. Ya. Sedangkan perbedaan antara keduanya sangat jelas. Ya. Karena dalam kasus harta, yang dizalimi itu akan mendapatkan manfaat dengan dikembalikannya harta tersebut. Berbeda dengan ghibah. Terkadang, kalau kasus ghibah, tidak memungkinkan. Bahkan kadang orang ketika orang terus terang pernah menggibahinya, ya, mungkin akan muncul dalam hatinya perasaan jengkel, ya, atau tidak senang, sehingga sebagian ulama menyebutkan bahwa mencukupkan untuk mendoakannya, ya, kemudian menyebutkan kebaikan-kebaikannya di majelis-majelis yang pernah dia ghibahi, maka itu sudah mencukupi. Ya, maka itu sudah mencukupi. Nah, ikhwan fillah azakumullah, mungkin ini yang dapat kita sebutkan pada malam hari ini. Nah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pertemuan yang singkat ini sebagai sesuatu bermanfaat dan sesuatu yang darinya kita bisa mendapatkan kebaikan dan ilmu yang bermanfaat. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.